Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semua perintah Allah itu pasti membawa kebaikan bagi kita. Apapun yang Allah perintahkan itu baik untuk lahir, baik untuk batin, baik untuk dunia, baik untuk akhirat. Jadi kalau sudah mendengar ada perintah Allah itu pasti baik saja kalau kita sikapi dengan benar. Halo, sudah langsung ya, langsung saya sudah langsung. Jadi termasuk Ramadan ini, Allah tahu kita banyak dosa. Nah, Ramadan itu disediakan untuk penghapus dosa. Karena makin banyak dosa makin tidak bahagia. Jadi kalau ada bapak ibu yang tanya, "Duh, kenapa ya hati saya gelisah terus?" Sebetulnya jawabannya sederhana. Maaf ya, banyak dosa. Hanya suka enggak tega nyebutnya. Jadi coba diperbanyak tobat. Padahal aslinya ya banyak dosa. Karena dosa itu menggelisahkan. Ayo langsung ya. Para pendengar yang beriman, maaf, kita lanjutkan. Jadi halo, sudah dilanjutkan kan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini sebetulnya sudah dimulai dari tadi ya. Diulangi lagi. Masih ingat tidak bapak-bapak di masjid? Nah, diingat-ingat saja yang tadi ya. Jadi setiap perintah Allah itu pasti baik untuk kita. Karena yang menciptakan kita adalah Allah. Maka yang paling tahu, yang paling baik untuk kita, ya Allah sendiri. Nah, semua yang baik untuk kita disimpan dalam bentuk perintah. Dan semua yang membahayakan kita dilarang oleh Allah. Jadi sebetulnya hidup ini sederhana. Tinggal cari tahu apa yang Allah sukai, lakukan. Cari tahu yang Allah tidak sukai, tinggalkan. Asal patuh itu saja pasti bahagia. Karena Allah lihat nih, ini hamba patuh ya dikasih bahagia. Hati ini milik Allah, tidak bisa dibulak-balik kecuali oleh pemiliknya. Kalau Allah lihat kita ngaco, ya Allah simpan hati kita gelisah. Kalau Allah lihat kita baik, patuh, disimpan di hati ini sakinah, bahagia Pak. Ada yang rumahnya sangat sederhana, tapi disimpan sakinah di hatinya, enak saja. Ada yang rumahnya megah, mewah, tapi oleh Allah dicabut sakinah di hatinya, resah saja di rumah itu. Ada yang juga rumahnya sederhana, tapi jauh dari Allah, tambah menderita. Sudah rumah sempit, hati sempit. Ada juga yang rumahnya megah, besar, tapi dia patuh ke Allah, bahagia. Jadi sebetulnya bahagia itu bukan dari dunia, tapi dari patuh tidak kepada Allah. Sederhana bukan? Halo? Ya, ya. Ya, ya sudah, demikianlah hadirin sekalian. Terus judulnya. Nah, apa yang Allah larang itu pasti jelek buat kita. Karena Allah tahu yang membahayakan kita. Maaf, ini bapak ibu suka melarang anak-anak kan? Pasti karena membahayakan anak, benar? Nah. Misalkan anak-anak main pisau yang tajam, jangan, jangan. Karena kita tahu itu mencelakakan. Tidak mungkin anak kecil, ayo nak, ini main granat ya. Tidak ada orang tua berjuang nyuruh supaya anaknya bagus dan melarang supaya anak tidak celaka. Benarkah demikian hadirin? Tolong hadirin, menjawab itu membahagiakan yang ceramah. Benarkah? Benar. Nah, jadi sekarang lebih simpel, cari tahu aja apa yang Allah suka dan cari tahu apa yang Allah tidak suka dan berusaha lakukan. Jadi sendiri itu bahagia tuh. Nih, di bulan Ramadan ini Allah memang memberikan pahala yang luar biasa, sholat, sedekah. Tapi pada saat yang sama ya memang luar biasa Quran, sholat, sedekah dan amal lainnya dilipat gandakan. Tapi ada tapinya nih, kita bisa membatalkan pahala kita kalau kita tidak menjaga diri. Contoh bohong, ya. Pahala puasa bisa di, puasa ada yang sah tapi belum tentu diterima. Salah satu yang akan merusak pahala saum kita adalah dusta. Kan hadisnya jelas ya bahwa Allah tidak menerima laparnya, tidak makannya saum seseorang, lapar dan hausnya seseorang kalau dia berdusta. Pak, Bu, ayo kita periksa, jangan sampai ngobrol aja pakai bohong. Tadi dari mana? Dari masjid. Padahal di masjid cuman ke WC-nya aja, ya. Memang tidak bohong, tapi kan harusnya nyebut WC-nya, ya. Jangan sampai diasosiasikannya, waduh, suami saya itikaf nih. Padahal cuman ke WC-nya saja. Allah tahu ini bohong. Pak, Bu, setiap kali kita bohong, kita itu pasti akan terpenjara oleh kebohongan kita. Kita akan takut kebuka bohong kita. Nah, salah satu cara supaya tidak kebongkar bohong adalah ngebohong lagi. Makanya para pembohong itu pasti berlanjut bohongnya. Ada yang tersentuh sekali kelihatannya. Iya, sekali ngebohong akan bohong lagi. Karena bohong itu harus dilindunginya hanya oleh bohong. Nah, si bohong yang barusan tuh, itu juga harus dilindungi oleh bohong lagi. Jadi gak ada bahagianya. Hadirin, kalau kita ngebohong ya, si otak ini seperti melawan arus. Jadi capek, Pak. Kalau di Mekah tuh ada tawaf. Nah, orang yang si otak ini sebetulnya kalau dipakai mikir benar, dia nyaman, Pak. Tapi kalau ngebohong itu melawan arus. Jadi capek, terutama yang banyak bohongnya. Seperti ada playboy cap dua cula, dia ganti-ganti nama kalau ketemu wanita, ya. Oh, kadang John, kadang Fred, kadang Ted, kadang Ton. Nah, giliran ketemu lagi dia lupa dulu kenalan pakai nama yang mana. Jadi pusing memikirkan bohongnya yang dulu. Halo, kenapa ini senyumnya seperti yang menjiwai begini? Udahlah, kenapa sih kita harus ngebohong? Orang yang ngebohong itu orang yang harap dan takut kepada makhluk. Itu intinya ngebohong. Dia berharap dipuji, diakui, atau dia takut dimarah, takut disisihkan, takut dihina. Jatuhnya ngebohong, Pak. Tapi kalau orang yang harap dan takutnya hanya ke Allah, mau ngapain bohong? Orang tuh tidak tahu kebohongan kita bukan karena pintar ngebohong. Orang tidak tahu kebohongan kita karena Allah belum membuka. Cuma itu aja. Kalau Allah membuka, enggak bisa apa-apa, pasti kebuka. Wa iyam saskallahu biturni fala kasifalahu illahu wa iyuridka bikhairin fala wadli fadli yushibu bihi mayyasha'u min ibadi wa huwa ghafurur rahim. Surat, ayo, harus ingat ya, surat apa ini, ayo. Tuh kan, pada lupa, ciri-ciri kita banyak dosa. Jadi sekiranya Allah menimpakan menyentuhkan musibah kepada kita, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, tapi Allah memberikan kebaikan, fala ghadal li fadlih, tidak ada yang bisa menolaknya. Jadi jangan dusta, dusta itu munafik. Masih ingat ciri munafik? Ada tiga minimal, satu berkata dusta, dua berjanji tidak ditepati, yang ketiga kalau diberi amanah dia khianat. Oleh karena itulah mudah-mudahan presiden kita yang akan datang bukan presiden yang suka bohong, bukan presiden yang mengingkari janji-janjinya, dan bukan presiden yang tidak amanah. Karena di dalam Islam tiga kunci ini merupakan kunci kemunafikan atau tidak. Bukan hanya presiden, siapapun harus jauh dari sifat munafik. Makanya sidik itu penting ya. Ayo falyakul khairan au liyasmut, berkata benar, baik atau diam. Pokoknya tidak ada bohong ya. Sekecil apapun tidak boleh bohong. Lebih bagus dimarah karena jujur daripada dipuji karena bohong. Kalau kita jujur, Allah tahu. Wa asirru qaulakum awis harubi innahu alimum bidatis sudur, mau rahasia mau dijaharkan Allah tahu isi hati kita. Wa huwa alimum bidatis sudur, Allah tahu isi hati. Makanya apa adanya saja, kalau tidak tahu tidak tahu, jangan sok tahu. Kalau kita tidak punya, tidak punya. Kalau misalkan tamat SMA, saudara sekolahnya tamat apa SMA? Ya, jangan nyebut S3, SD, SMP, SMA. Juga kalau Irawan, misalkan disingkat namanya Irawan Heri Santoso, IRH.Santoso. Tidak dilarang sih, tapi apa maksudnya? Ingin disebut insinyur ya, insinyur Haji Santoso, maaf ada yang sama, maaf ya, saya nyari kan tidak sama. Halo, jelas? Nggak usah bohong, kita tuh tidak akan bahagia dengan bohong. Allah tahu, ya Rasulullah itu Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Kalau bicara pasti benarnya, kalau berjanji pasti ditepati, kalau diberi amanah pasti disempurnakan amanahnya. Tidak pernah ada bohong sama sekali. Sehingga Rasulullah SAW kalau dulu usaha, orang yang punya modal senang menitipkan kepada Rasulullah SAW. Orang yang beli senang beli kepada Rasulullah karena pasti tidak ngebohong. Orang-orang yang nitipkan barang senang kepada Rasulullah menitipkan karena tidak pernah khianat. Oleh karena itulah Ramadan ini Ramadan bebas dari kesyirikan dan bebas dari kemunafikan. Setuju? Setuju. Setuju tidak ada yang? Setuju. Jadi kita ini harus bersih dari dusta. Jangan pernah berjanji kecuali sekuat tenaga tepati, dan kalau kita sudah janji kasih tahu siapa yang pernah saya janjikan sesuatu lalu saya lupa, tolong ingatkan. Karena boleh jadi kita berjanji dan lupa, tapi Allah tidak pernah lupa kepada janji kita, maka minta tolong orang untuk mengingatkan kita, termasuk kepada anak. Nah, nanti ibu belikan permen, itu janji tuh. Apalagi yang bersumpah demi Allah, itu sudah berat. Saya akan menerima jabatan selaku ketua DKM selama 3 tahun. Tahu-tahu baru setahun, misalkan sudah pindah ke ya pokoknya pindah harus benar-benar dijaga ya. Ini Ramadan hadirin, jangan dikait-kaitkan ya. Kita benar-benar harus serius buat diri kita, nggak ada dusta, tidak ada janji yang tidak ditepati. Minta tanya ke teman-teman, ada enggak janji saya yang tidak ditepati, supaya kita bisa patuhi sebelum kita mati. Dan kalau diberi amanah, sekecil apapun sempurnakan. Ya, kita pinjam pulpen, ini amanah, harus dikembalikan. Jangan sampai pulpen murah, enggak, harus pulangin. Tidak ada yang kita gunakan hak orang lain. Naik pesawat, ada sendok piringnya bawa, masuk ke hotel, anduknya bagus, lipat. Bukan pengalaman, dosa. Stigma, stigma. Bahayanya kerjai, kalau gak dilipat, bakalan. Karena pernah ada yang konsultasi, gimana ngembalikannya, ke pesawat, iya itu cuma nafsu. Coba barang-barang di pesawat dibawa, di rumah juga nggak dipakai. Anduk bagus dibawa ke rumah, yang di rumah sudah ada anduk halal, tapi ini anduk tidak halal, ya kecuali kalau beli. Tapi kalau atau orang ngirim barang ke kita nih, lagi musim kirim-kiriman, itu amanah pak, pulangnya tutup, itunya gak dikembaliin dengan mangkoknya ada bagus, ini sudah tidak halal. Atau pinjam buku dari perpustakaan, itu amanah. Pinjam DVD teman, atau pinjam mukena masjid lalu kebawa dengan sengaja ke rumah, tidak dikembalikan. Yang dikembalikan mukena dia yang udah lama. Nah, itu gosok, tidak halal. Oleh karena itu amanah. Termasuk anak itu amanah. Punya anak bukan prestasi, karena kucing juga beranak. Tapi mengantarkan anak kenal ke Allah, anak patuh ke Allah, anak dekat dengan Allah, itu adalah amanah bagi kita. Ku anfusakum wa ahlikum nahro. Jadi jangan sampai merasa bangga dengan anak, tapi tidak bisa mengantarkan anak jadi dekat dengan Allah. Ini saya lihat, maaf, bapak-bapak, kan kita ada sebagian rada sepuh ya. Ingat-ingat nanti ketika kita meninggal, siapa yang mandiin jenazah kita. Jangan sampai anak-anak gak tahu bagaimana membandingkan jenazah ayahnya. Jangan sampai anak-anak pas sholat jenazah tidak tahu ngedoain orang tuanya. Yang tahu tuh mikirin warisan aja. Kenapa jadi pada bengong begini bapak-bapak? Jadi kepikiran ya. Itu teh amanah, amanah. Anak-anak itu amanah. Ayo Ramadan ini periksa bohong-bohong kita. Kita tobatin, periksa janji-janji kita ke siapa aja kita penuhi, dan periksa amanah-amanah yang kita emban. Jangan pernah biarkan Ramadan jadi bulan kemunafikan. Ngaku kalau salah tuh ya, gak apa-apa kita dihina karena ngaku lebih baik daripada dipuji karena nipu. Kita habis uang karena memenuhi janji lebih baik daripada punya uang tapi ingkar janji. Kepada yang hutang-hutang, jangan sampai kita merasa aman dengan hutang kita sanggup bayar, oleh Allah disanggupkan, tapi enggak kita bayarkan, kita sudah zolim itu. Nanti gampang bagi Allah untuk memberikan ujian. Ayo, kalau sanggup bayar, bayar. Jangan suka ditahan-tahan hak orang lain. Setuju hadirin? Masya Allah. Ini Ramadan, enggak boleh kita hanya sibuk dengan ibadah, tapi kita juga harus sibuk menjaga diri dari penghancur amal-amal kita. Selain riya adalah kemunafikan, dusta, tidak menepati janji, dan tingkat dari amanah. Mudah-mudahan ada hikmahnya para pendengar. Ayo kita periksa semua para bapak ini. Jangan sampai, apakah saya harus ngaku ke istri saya kebohongan-kebohongan saya? Cilaka atuh. gini gini tenang, walaupun jadi gugup begitu tenang. Apa yang Allah tutupi jangan dibuka, tobatin. Ini saya kan duduk di sini bukan berarti tidak punya dosa, saya berlumur dosa, tapi tidak perlu dibuka satu persatu. Apa yang Allah tutupi, oh, kita tobati. Tobat itu diantaranya jangan diulangi, ya. Tapi kalau berkaitan dengan hak orang lain, seperti tadi mukena, kopiah, bapak itu periksa kopiah lo pak. Pas lagi ruku, kopiah jatuh, pluk. Ada tulisan Teddy, padahal bapak Asep, berarti kopiah orang. Periksa ini, baju, jam tangan, pakaian luar, dalam, jangan sampai musim hujan, lihat jemuran, lep, ambil aja. Padahal jadi bagus. Nah, berarti punya orang. Jangan ada gosong, ya. Pulangin kalau yang begitu. Kalau yang hak-hak orang lain, kembalikan. Jadi Ramadan itu benar-benar lahir batin kita perbaiki. Setuju? Jadi bukan hanya sibuk taraweh, bukan hanya sibuk saum, tapi juga sibuk mengevaluasi kemusyrikan, kemunafikan, kefasikan kita. Jadi nanti sesudah selesai Ramadan, benar-benar bersih lahir batin. Enak hadirin, kalau bersih itu enak, semua yang kotor itu tidak enak. Coba bapak-bapak, ibu-ibu jangan gosok gigi satu bulan. Pasti tidak bahagia kan begitu, benar? Jangan keramas coba satu bulan. Pasti Allah simpan di kepala kita tuh bau, kotor, ketombek, kutu. Allah tidak menyukai yang kotor, Allah menyukai yang bersih. Nah Ramadan itu bulan suci, membersihkan lahir, batin, pikiran, dan amal-amal kita dari amal buruk dibersihkan. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Semoga kita dikaruniai semuanya kesanggupan mengendalikan diri kita sehingga kita tidak termasuk pendusta, kita termasuk orang yang menepati janji dan menjadi orang yang amanah, menjadi syiddiq, orang yang jujur terpercaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih para pendengar yang beriman, hadirin sekalian. Sampai jumpa hari ini jam 10 di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.